Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab Syarah Salatatil Usul, masih membahas tentang perkara yang paling besar yang Allah perintahkan, yaitu tauhid. Sedangkan tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Atau dengan pengertian yang lebih umum adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang khusus untuknya. Sehingga tauhid terbagi menjadi tiga jenis. Ada tiga jenis atau tiga macam tauhid. Pembagian ini berdasarkan penelitian para ulama. Ketika para ulama membaca Al-Quran dan As-Sunnah, meneliti, menelaah, membahas, maka ditemukan, didapati dari dalil-dalil yang ada bahwasanya tauhid ada tiga jenis. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Yang namanya tauhid ar-rububiyah adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah penciptaan, kekuasaan atau kepemilikan dan pengaturan. Dengan kata lain, tauhid ar-rububiyah adalah meyakini hanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Az-Zumar 62. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Tentunya hanya Allah pencipta alam semesta, pencipta manusia, yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Fatir ayat ketiga. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk ayat yang pertama. Maha berkah Allah zat yang di tangannya al-mulk, kerajaan, kepemilikan, kekuasaan alam semesta. Dan Dia maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hanya milik Allah hanya hak Allah penciptaan dan perintah atau pengaturan atau memberikan syariat, menentukan syariat. Maha berkah Allah Rabb semesta alam, yakni yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Al-A'raf ayat 54. Ini tauhid ar-rububiyah. Harus diingat-ingat. Kalau ditanya apa itu tauhid ar-rububiyah, kita jawab mengesakan Allah dalam masalah penciptaan, kepemilikan atau kekuasaan dan pengaturan. Atau dengan kata lain, ifradullahi bi'af'alih. Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Allah. Sedangkan perbuatan-perbuatan Allah bisa disimpulkan dalam tiga perkara yang telah disebutkan tadi. Al-Khalq, penciptaan. Al-Mulk, kepemilikan, kekuasaan. At-Tadbir, pengaturan. Semua perbuatan Allah kembali kepada tiga ini. Contohnya apa? Memberikan rizki. Masuk yang mana? At-Tadbir, pengaturan. Allah yang mengatur si fulan, sekian rizkinya. Si alan, sekian rizkinya. Allah yang atur, menghidupkan, mematikan, perbuatan Allah masuk dalam at-tadbir, pengaturan. Semua perbuatan Allah masuk ke dalam salah satu dari tiga sifat ini, al-khalq, al-mulk, dan at-tadbir. Itu pengertian tauhid ar-rububiyah. Tauhid ini diakui, diimani oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah, yang mana mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena mereka tidak mengimani tauhid atau jenis tauhid yang kedua yang akan kita bahas, tauhid al-uluhiyah. Sehingga tauhid ar-rububiyah belum cukup. Seseorang yang meyakini tauhid ar-rububiyah belum cukup menjadikan dia muslim kalau dia tidak mengimani tauhid al-uluhiyah. Kalau sekedar mengimani tauhid ar-rububiyah saja, ini tidak dikatakan muslim. Tidak bisa dikatakan muslim. Tetapi sebenarnya kalau dia benar-benar mengimani tauhid ar-rububiyah, harusnya dia mengimani tauhid al-uluhiyah. Keimanan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah mengharuskan dia mengimani tauhid al-uluhiyah. Asani jenis yang kedua, tauhid al-uluhiyah, yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Dengan kata lain, ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad, mengesakan Allah Ta'ala dengan atau dalam masalah perbuatan-perbuatan sang hamba. Sedangkan perbuatan-perbuatan hamba adalah ibadah. Sholatnya, zakatnya, doanya, tawakalnya, dan yang lainnya. Yaitu seseorang tidak menjadikan bersama Allah ada orang lain yang dia beribadah kepadanya. dan dia mendekatkan diri kepadanya sebagaimana dia beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yani mengesakan Allah dalam ibadah, maksudnya dia hanya beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak membuat tandingan-tandingan untuk Allah yang dia sejajarkan, yang dia samakan dengan Allah, walaupun tidak disamakan dalam seluruh sifat, hanya satu sifat saja dia menyamakan, satu makhluk, seseorang dia samakan dengan Allah dalam satu sifat saja, maka ini telah menodai tauhid al-uluhiyah, telah membatalkan tauhid al-uluhiyah, atau orangnya dikatakan musyrik dikarenakan telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam salah satu sifat yang khusus untuk Allah saja, seperti ilmu ghaib, mengetahui yang ghaib, seperti berhak menerima ibadah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, diserahkan seluruh ibadah. Kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah menduakan Allah, telah menyamakan selain Allah ini dengan Allah. Ini tauhid al-uluhiyah. Ats-tsalits, yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, mengesakan Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang dia namakan dirinya dengannya dan yang dia sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu dengan cara menetapkan apa yang ditetapkan beliau dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh beliau, tanpa tahrif, tanpa mengubah harokat, lafaz atau makna, dan tanpa menghilangkan, menolak sebagian apalagi seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan tanpa menanyakan atau membayangkan, menggambarkan bagaimana sifat Allah, dan tanpa menyerupakan, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini empat syarat dalam masalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, tanpa tahrif, tanpa ta'dil, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Artinya mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mengimani lafadznya dan maknanya, diimani tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa menolaknya, tanpa menyamakan dengan makhluknya, dan tanpa mengubah-ubah lafadznya, harokatnya, atau maknanya diubah, ditakwil, diselewengkan, tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya adalah sifat al-istiwa, ar-Rahmanu alal arshistawa, Allah yang maha pemurah, yang memiliki rahmat yang maha luas, istawa, di atas arsnya. Istawa artinya naik dan berada tinggi di atas arsnya. Tidak boleh diartikan menguasai, tidak boleh. Kenapa? Beda lafadznya. Istawa, berada tinggi di atas. Kalau menguasai, bahasa Arabnya istaula, berarti mengubah huruf, lafadz dan makna. Ini menyimpang dari Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman As-Salafus Shalih. Kalau kita merasa ini khawatir menyamakan Allah dengan makhluk, kita katakan tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ketika Allah mengatakan dia berada tinggi di atas arasnya, tentunya beda dengan kita berada di atas sesuatu. Kalau kita sangat lemah, kita rendah, kita membutuhkan sesuatu tersebut. Sedangkan Allah maha tinggi, paling tinggi, tidak butuh kepada makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya, selama diterangkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, kita imani. Sedangkan yang diinginkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala di sini adalah Tauhidul Uluhiyah. Tauhid Al-Uluhiyah itu yang ditekankan dan yang dimaukan oleh beliau di kitab ini. Sehingga beliau mengatakan Tauhid adalah Ifradullahi Bil-Ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Ini pengertian dari Tauhid Al-Uluhiyah, jenis Tauhid yang kedua. Yang mana dalam masalah Tauhid Al-Uluhiyah inilah kaum musyrikin menjadi sesat, yang mana mereka diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kaum musyrikin sesat menyimpang dalam masalah Tauhid Al-Uluhiyah. Adapun dalam masalah Tauhid Ar-Rububiyah, mereka mengimani. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ini menunjukkan kaum musyrikin di zaman jahiliyah mengimani, mengakui Tauhid Ar-Rububiyah. Tetapi hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena apa? Karena mereka tidak mengimani Tauhid Al-Uluhiyah. Karena itulah, karena mereka sesat atau menyimpang dalam masalah Tauhid Al-Uluhiyah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam memerangi mereka dan menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka serta tanah dan kampung halaman mereka, dan menawan para wanita dan keturunan mereka. Ini diperangi ketika mereka kalah, dan kalah ini menjadi tawanan perang. Dan kebanyakan para rasul mereka meluruskan kaumnya dalam masalah ini, masalah Tauhid Al-Uluhiyah. Dakwah, inti dakwah para rasul adalah meluruskan Tauhid Al-Uluhiyah pada kaumnya. Karena mereka, kaumnya para rasul ini, menyimpang dalam masalah Tauhid Al-Uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat pasti ada rasulnya. Yang mana rasul ini menyerukan umatnya dengan mengatakan u'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah at-taghut. At-taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia rela atau ridha ketika disembah tersebut. Ini adalah surat An-Nahl ayat 29 atau berapa? 36 ya, salah cetak. An-Nahl ayat 36. Fal ibadatu la tasihhu illa lillahi azza wa jal. Maka ibadah tidak sah kecuali kalau diserahkan, diberikan untuk Allah azza wa jalla saja, baru sah. Wa man khalla bi hadza at-tauhid fa huwa musyrikun kafirun. Dan siapa saja yang menodai jenis tauhid ini, yakni menyimpang dalam masalah tauhid al-uluhiyah, tidak mengimaninya, maka dia seorang musyrik kafir. Wa in aqarra bi tauhid ar-rububiyyah wal asma'i was sifat, walaupun dia mengakui tauhid ar-rububiyyah dan tauhid al-asma was sifat. Falau furidha anna rajulan yuqirru iqraran kamilan bi tauhidir rububiyyah wal asma'i was sifati walakinnahu yadhhabu ila al-qabri fa ya'budu sahibahu aw yanzuru lahu qurbanan yataqarrabu bihi ilayhi fa innahu musyrikun kafirun khalidun finnar. Seandainya ada seseorang yang dia mengakui dengan pengakuan yang sempurna terhadap tauhid ar-rububiyah dan al-asma wa sifat, dia benar-benar meyakini hanya Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki dan mengatur alam semesta ini, dan juga dia mengakui hanya Allah satu-satunya yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang maha indah, yang paling tinggi maknanya, dan yang memiliki as-sifatul ula, sifat-sifat yang luhur, yang tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah dalam masalah al-asma wa sifat. Dia mengimaninya. Tetapi orang ini pergi ke kuburan, mungkin kuburan wali atau syekh fulan, lalu dia menyembah penghuni kuburan tersebut, yakni berdoa kepadanya, minta, "Wahai syekh, tolong saya, sembuhkan saya misalkan, mudahkan saya dalam mencari rezeki misalkan, beri saya keturunan." Dia sudah lama gak punya anak, datang ke kuburan, kuburan wali. Di sana ada, di luar negeri, kuburan Badawi. "Wahai syekh, beri saya keturunan." Qadarullah diuji, setelah dia minta istrinya hamil. Ini ujian, apakah dia percaya kepada penghuni kuburan tersebut atau percaya kepada Allah. Diuji oleh Allah dengan ini, diberikan apa yang dia minta. Bukan berarti Allah meridhai, tidak. Ini ujian. Atau namanya apa? Istidraj. Dibiarkan dia menyimpang dalam keadaan dia gak sadar. Dia merasa, wah benar ternyata apa yang saya lakukan. Setelah saya datang ke kuburan, saya minta kepada wali fulan, ini dan itu, terkabul. Berarti ini benar. Dia ajak yang lain agar mengikuti dia. Ini bukan dalil. Jadi jangan terkecoh. Kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan dengan kesyirikan tersebut, ini menunjukkan istidraj. Dia dibiarkan oleh Allah menyimpang. Ini perbuatan apa? Syirik ya. Telah menyimpang dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Atau dia bernazar kepadanya, bernazar kepada penghuni kuburan tersebut. Saya bernazar menyerahkan suatu persembahan kepada penghuni kuburan tersebut. Kalau saya sembuh, saya akan menyembelih seekor kambing, dia serahkan. Nyanyi kepalanya atau yang lainnya di sisi kuburan tersebut. Bernazar untuk penghuni kuburan. Yang mana dia mendekatkan diri kepada penghuni kuburan tersebut, sebagaimana dia yakni mendekatkan diri kepada Allah, dia menyerahkan persembahan kepada penghuni kuburan tersebut, maka ini menunjukkan dia telah berbuat syirik. Harusnya dia mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada makhluk. Bukti kalau seseorang mempersembahkan suatu persembahan yang sifatnya hewan yang disembelih, dia mempersembahkan kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah, buktinya atau cirinya, tandanya adalah hewan yang disembelih tersebut tidak dimakan. Disembelih kemudian diserahkan seluruhnya atau kepalanya, dan dia gak akan memakan dan melarang orang lain untuk memakannya. Ini namanya telah menyembelih untuk selain Allah, yang hukumnya syirik besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka orang yang seperti ini yang beribadah kepada penghuni kuburan atau bernazar untuknya dengan menyerahkan suatu persembahan yang mana dia mendekatkan diri dengan persembahan tersebut kepada penghuni kuburan tadi, maka dia musyrikun kafirun khalidun finnar. Seorang musyrik, kafir, dan kekal di neraka. Dan kebanyakan orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan itu karena kurangnya keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah. Jadi mereka kurang yakin kalau Allah akan mengabulkan doa mereka. Tidak percaya diri. Dan faktornya adalah masalah ekonomi. Kesempitan rezeki, gagal usaha, atau mungkin belum punya anak, sehingga mereka berbuat syirik. Mereka paham Allah adalah yang memberikan rezeki, menciptakan segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu, tetapi mereka merasa tidak percaya diri atau merasa kalau lewat wali fulan lebih cepat akan dikabulkan. Jadi mereka menjadikan para wali atau penghuni kuburan tadi sebagai perantara, yang menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang raja. Ini mereka menyamakan Allah dengan raja. Kalau kita kan ingin ketemu raja, jangankan raja, bupati misalkan, atau apalagi camat, biasanya sulit, tidak bisa langsung, harus menemui orang-orang dekatnya baru bisa tersampaikan, mudah untuk nyampe kepada bupati atau raja atau presiden. Nah, mereka orang-orang yang berbuat syirik ini biasanya seperti itu. Mereka menyembah wali Sunan Gunung Jati atau syekh siapa lagi. Banyaklah para wali atau yang dianggap wali sebagai perantara yang akan menyampaikan kebutuhan mereka kepada Allah. Sebagaimana orang-orang dekat raja, para wakil raja, para menteri menyampaikan kebutuhan, permintaan rakyatnya kepada raja. Ini apa namanya? Menyamakan Allah dengan makhluk. Hukumnya apa? Ya jelas syirik besar, kufur. Allah dengan makhluk itu tidak bisa disamakan. Kalau Allah maha mengetahui, maha melihat seluruh makhluknya, maha mendengar seluruh makhluknya, walaupun seluruh makhluk meminta di waktu yang sama, Allah mendengar semua permintaan makhluknya dan Allah mampu mengabulkan masing-masingnya. Dan Allah maha mengetahui keadaan seluruh makhluknya. Adapun raja, orang yang lemah, manusia biasa, tidak tahu kalau si fulan butuh, ya wajar perlu apa? Wakil. Benar enggak itu butuh? Coba dicek. Wajar kan perlu wakil. Kenapa dia lemah? Ini Allah disamakan dengan raja. Berarti dianggap Allah itu apa, tidak tahu atau butuh orang yang bisa menyampaikan, sehingga Allah mengabulkan. Adapun raja, ini dia orang yang lemah, tidak bisa mengetahui keadaan rakyatnya, sehingga butuh para wakil. Kemudian raja ini ketetapannya, keputusannya berubah, berubah-ubah tergantung orang dekatnya. Kalau orang dekatnya pintar, ngomong, bisa terpengaruh. Atau raja karena butuh kepada orang dekatnya, ketika orang dekatnya menyampaikan, menjadi perantara antara rakyat dengan sang raja, maka raja mengiyakannya, sudah kasih. Kenapa? Kalau gak dikasih, khawatir orang dekatnya ini akan mengkudeta dia misalkan. Allah kan tidak seperti itu. Nah ini bahayanya menyamakan Allah dengan makhluk. Jelas-jelas ini suatu perbuatan yang sangat zalim, kejahatan yang luar biasa, dan syirik akbar. Mereka harusnya yakin Allah itu maha mengabulkan doa. Kalau mereka merasa banyak dosa, tobat. Jangan datang ke orang yang telah mati. Orang yang telah mati itu jangankan mengabulkan doa, mendengar pun tidak. Aneh kan? Begitu. Ini kalau menjadikan orang mati sebagai perantara, itu sudah syirik akbar. Apalagi kalau dia langsung minta. Seperti tadi kan, wahai syekh, wahai wali, beri saya anak. Berarti kan langsung minta. Jelas ini syirik. Menjadikan perantara saja syirik. Inilah yang dilakukan musyrikin zaman dahulu. Mereka menjadikan yang disembah itu berhala, perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah. Jadi mereka tidak meyakini berhala itu sebagai pencipta, pengatur, tidak. Sebagai ini saja, perantara yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Itu pun tetap dikatakan syirik besar. Allah tidak ridha. Mereka diperangi oleh Rasulullah dengan perintah Allah, sampai mereka hanya beribadah kepada Allah, hanya memurnikan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini, yang menyembah selain Allah, menyembah penghuni kuburan dan yang lainnya, maka dia musyrik, kafir, khalid finnar, kekal di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah di neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, yakni bagi orang-orang yang berbuat syirik. Wa inna ma kana tauhidu a'zama ma amara Allahu li'annahu al-ashlu alladhi yanbani 'alayhi ad-dinu kullu. dan hanyalah tauhid itu dikatakan sebagai perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. Mengapa? Karena tauhid merupakan pokok yang dibangun di atasnya seluruh perkara agama. Seluruh masalah agama, ibadah yang ada di dalam Islam itu dibangun di atas tauhid. Pondasinya tauhid. Kalau benar, maka ibadahnya akan diterima. Kalau tauhidnya tidak benar, akan diterima ibadahnya. Walihada bada abihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fid da'wati ila Allah. Dan karena inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memulai dakwahnya kepada Allah dengan tauhid. Karena apa? Tauhid pondasi penentu diterima tidaknya ibadah dan amalan manusia. Walaupun mereka banyak amalannya, tetapi kalau tidak didasari, dilandasi tauhid yang benar, ibadahnya tidak akan diterima. Sehingga yang paling kita pertama yang paling kita dakwahkan, pertama kali yang kita dakwahkan adalah tauhid. Wa amara man arsalahu lidawati ayyabda'a bihi. Dan Nabi memerintahkan para sahabatnya yang diutus untuk berdakwah agar memulai dengan tauhid, seperti ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Maka Nabi memerintahkan kepada Mu'ad agar memulai dakwahnya kepada tauhid, syahadat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Gimana? Fenomena yang terjadi di masyarakat kita, mereka meminta kepada selain Allah karena dasarnya tidak tahu apa yang kita tahu. Nah, gimana hukumnya? Apakah nah, apa yang dibahas di sini? Siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia musyrik kafir. Ini secara umum, bukan secara takyin orang per orang. Jadi harus dibedakan. Kalau dibahas bahwasanya siapa yang berbuat ini dia kafir, itu hukum umum. Tetapi kalau ingin menentukan si fulan, si A, si B kafir tidak, ada pembahasan lain. Jadi ada syarat-syarat, ada mawani, penghalang-penghalang. Bedakan antara vonis umum, hukum umum, siapa yang berbuat ini dia begini misalkan. Itu kan umum. Siapa yang berbuat A, dia kafir atau musyrik. Tetapi kalau untuk memvonis orang per orangnya dia kafir atau musyrik karena berbuat A, itu harus ada syarat-syaratnya dan penghalang-penghalang, hilangnya penghalang-penghalang. Di antara faktor yang menghalangi seseorang divonis kafir dan musyrik adalah bodoh, jahil, dia nggak tahu. Maka tidak bisa langsung divonis kafir, tapi dengan proses dinasihati, iqamatul hujjah, ini syaratnya. Sampaikan ilmu, terangkan ini syirik, tidak boleh, ini ayatnya, ini hadisnya, ini kitabnya, ini ceramahnya, ini keterangan para ulama. Jelaskan sampai ngerti, sampai dia benar-benar ngerti, hilang kerancuan dalam otaknya, syubhatnya hilang. Kalau dia punya syubhat, dia punya pemahaman yang rancu karena dicekoki oleh gurunya misalkan, dia keluarkan syubhatnya, kita bantah. Nah, harus bisa memantah, ini salah, yang benar ini salah, yang benar ini. Terus apa lagi? Sampai dia ngerti syubhatnya sudah hilang semua, tidak terpaksa, ini sudah lengkap, bisa kita katakan wah ini bisa kafir ini. Nah, gitu. Minimal kita ragu, bisa jangan-jangan ini kafir. Tapi kalau untuk menentukan vonis kafir secara langsung, ini haknya ulama. Ya. Mereka yang punya ilmu lebih dari dibandingkan kita, ya, jauh di atas kita, mereka lah yang secara umum berhak untuk menghukumi si fulan kafir atau tidak. Kita hanya bisa menasehat. Ketika dia sudah dinasehati, sudah lengkap lah mungkin, tetap berbuat syirik, ya kita minimal ragu ini orang muslim bukan, nah tinggalkan. Begitu, minimal kita punya catatan, orang ini menentang, tidak nerima dakwah, dinasihati berkali-kali, sudah lengkap kitabnya, ceramahnya, bukunya, sudah jelas syubhatnya sudah hilang semua, masih tetap berbuat syirik. Tentunya tidak sekali dua kali, mungkin dua kali, tiga terus. Ini jangan sampai sekali dinasihati, ditegakkan hujah, sudah sudah cukup nih, langsung vonis, jangan. Nah, ini proses. Mungkin dia belum siap waktu itu karena ada masalah, atau mungkin ada syubhat yang belum terpecahkan, maka harus terus sabar berkali-kali sampai memang kelihatan dia itu musyrik atau bukan, kelihatan nanti kalau sudah lama prosesnya. Dengan tentunya kita berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.